بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله جميعا pembahasan kita sekarang masuk ke dalam surat Al-Falaq surat Al-Falaq نعم sebelum kita masuk ke dalam kandungan makna ayat kemudian juga beberapa hal yang terkait dengan surat tersebut, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau yang dikenal dengan Syekh bin Baz rahimahullah menginginkan agar kita mengetahui bacaan yang benar dari surat tersebut dan menghindari kekeliruan-kekeliruan dalam membacanya. Naam. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. Bacaan surat Al-Falaq. Nعم. Beberapa hal yang sering terjadi adalah ketika mereka membaca ومن شر حاسد إذا حسد. Ya. Semuanya seharusnya dibaca dengan ha. Seharusnya dibaca dengan ha. Namun sebagian orang-orang yang membaca Al-Qur'an membacanya dengan ha. Naam. Dengan ha wa min syarri hasidin idza hasad. Naam, ini kekeliruan. Barakallahu fikum. Naam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat ini, surat Al-Falaq, terjadi beberapa hal. Yang pertama, na'am, ada dari kalangan para sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau awalnya berpendapat bahwasannya surat Al-Falaq itu tidak dikategorikan di dalam susunan surat-surat Al-Quranul Karim. Demikian pula surat An-Nas. Demikian pula surat An-Nas. Jadi sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat yang kibar, ya, dari kalangan senior para sahabat, beliau berpendapat bahwasannya Al-Falaq dan An-Nas itu bukan termasuk ayat suci Al-Quran, ya, bukan termasuk ayat suci Al-Quran. Lalu apa yang beliau lihat? Beliau mengatakan bahwasannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, na'am, itu adalah doa yang dibaca ketika ruqyah. Doa yang dibaca ketika ruqyah. Karena dahulu Nabi Muhammad SAW selalu meruqyah dirinya dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas, membaca Al-Falaq dan An-Nas, sehingga beliau mengatakan keduanya bukan termasuk Al-Quran, akan tetapi doa bacaan ruqyah. Hal ini berjalan, sampai kabar tersebut terdengar oleh sebagian sahabat yang lainnya. Al-Kisah, ternyata pendapat ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sudah tersebar. Kemudian ketika disampaikan hal ini kepada sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingkarinya. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, dahulu saya punya pengalaman khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah diberi hadiah seekor baghal. Baghal ini hewan persilangan antara kuda dengan keledai, ya. Orang yang enggak pengin naik kuda tapi juga enggak suka dengan keledai, mereka biasa membeli baghal, ya, hasil perkawinan silang. Nah, ketika Rasulullah diberi hewan ini, maka aku menggandeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menggandeng baghalnya. Kemudian Rasulullah naik di atasnya. Setelah itu gantian, Rasulullah minta Uqbah yang naik. Uqbah yang naik, Rasulullah yang gantian menuntun baghalnya. Maka Uqbah bin Amir merasa risih, enggak enak, ya, dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawadhuan beliau. Ketawadhuan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap barangnya itu tidak eman-eman. Ya. Ada seseorang ketika punya kendaraan enggak mau orang lain yang memegang. Ya, enggak mau mengendarai barangnya itu, dia enggak mau. Punya motor, nah, mau dipinjam motornya enggak boleh. Punya mobil, mau dipinjam mobilnya tidak boleh. Punya sepeda, mau dipinjam sepedanya tidak boleh. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dengan senang hati, ya, dikendarai baghal tersebut oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Uqbah di atas, Uqbah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah cukup. Gantian engkau yang naik." Maka ketika Rasulullah naik di atas, Rasulullah mengatakan, "Wahai Uqbah, maukah engkau aku ajarkan satu ayat?" Nah, maka Uqbah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian diajari surat Al-Falaq. Ditalkin sampai selesai. Ketika beliau sudah hafal, maka Rasulullah mengajarkan surat yang lainnya, yaitu surat An-Nas. Ditalkin kembali sampai selesai. Nah, ketika selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat raut wajah yang berbeda dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Ada apa denganmu wahai Uqbah? Seakan-akan engkau menganggap remeh surat ini. Seakan-akan engkau menganggap remeh surat ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma sa'ala sa'ilun bimitsliha wa la sta'adha musta'idun bimitsliha." Ya. Tidak ada seorang pun yang meminta kepada Allah dengan bacaan yang seperti ini. Dan tidak ada seorang pun yang memohon perlindungan kepada Allah dengan bacaan yang seperti ini. Surat ini tidak ada duanya, tidak ada samanya. Benar-benar murni meminta tolong kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan anggap remeh. Sehingga Uqbah bin Amir pun kembali tersenyum wajahnya, ya. Setelah berhenti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid kampung. Kemudian beliau diminta untuk jadi imam. Ketika jadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maknanya, ketika di dalam sholat kita tidak boleh membaca apapun kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Ketika hal itu dibaca di dalam sholat, maka ayat tersebut atau surat tersebut termasuk di dalam susunan surat-surat Al-Quranul Karim. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjadi imam, keluar dari masjid, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Uqbah bin Amir, "Bagaimana pendapatmu wahai Uqbah? Surat ini selain bisa dijadikan untuk ayat ruqyah, juga bisa dijadikan sebagai bacaan ketika di dalam sholat." Naam. Akhirnya para sahabat pun sepakat menjadikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai salah satu surat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud rujuk dari pendapatnya. Rujuk dari pendapatnya dan dari kekeliruan pemahamannya. Ya, beliau akhirnya berjalan bersama kaum muslimin dan meyakini bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah termasuk surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga ini bisa dibaca untuk ayat-ayat ruqyah. Naam. Sebelum kita masuk ke dalam makna-makna ayat, ada yang mau ditanyakan? insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca atau membahas makna-makna ayat di dalam surat Al-Falaq. Ila huna wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.